Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, dan di antara kenikmatan tersebut adalah keberadaan kita di masjid ini dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita mengetahui bahwasanya ilmu ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam At-Targhib wa Tarhib, yang beliau pilah menjadi sahih targhib wa tarhib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya li arba', dunia ini isinya ada empat golongan manusia. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan juga harta, maka dia menggunakan hartanya untuk hak Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala di dalam harta yang dia miliki. Maka orang yang seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang terbaik. Kemudian orang yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah namun tidak diberi harta. Karena dia punya ilmu, maka dia berangan-angan. Seandainya dia memiliki harta, dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang pertama, yakni menggunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahuma fil ajri sawa, dua orang ini pahalanya sama. Karena ilmu, mereka memiliki pahala yang sama. Yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak diberi ilmu namun diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak tahu hak-hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menggunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Maka ini adalah orang yang paling buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang keempat adalah orang yang tidak diberi ilmu dan tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kejahilan dia, dia berangan-angan seandainya memiliki harta, dia akan melakukan seperti orang yang ketiga. Akan berfoya-foya. Akan membelanjakan hartanya untuk kepentingan dunianya saja. Tidak untuk menabung, untuk kepentingan akhiratnya. Kata Nabi SAW, fahuma fil wizri sawa. Maka dua orang ini dosanya sama. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenikmatan ilmu adalah kenikmatan yang sangat besar, mengalahkan segala-galanya. Bahkan kedudukannya melebihi kedudukan harta. Karena dengan ilmu, kita bisa mengetahui apa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat Allah SWT ridha kepada kita, apa yang membuat kita bisa jauh dari Allah SWT, sehingga kita juga dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, nikmat ilmu ini adalah kenikmatan yang patut untuk kita syukuri dan terus kita syukuri, bukan hanya dengan lisan kita ucapkan alhamdulillahilladzi 'allamana, tapi kita juga dengan melakukan amalan-amalan yang merupakan perwujudan dari ilmu yang telah kita ketahui, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian insyaallah kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bicara tentang ilmu ada 3 bab yang paling besar di dalam agama Islam ini. Yang ketiganya dijadikan sebagai kurikulum inti di berbagai belahan dunia, di negara-negara Islam. Yaitu yang pertama adalah bab akidah. Yang kedua adalah bab akhlak. Dan yang ketiga adalah bab al-ahkam, hukum-hukum syar'i. Bab yang pertama, yaitu bab akidah, membahas tentang rukun-rukun iman. Bagaimana seorang mukmin berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, kepada para nabi dan rasul, kepada hari kiamat, dan bagaimana dia berakidah tentang masalah takdir yang baik ataupun yang buruk. Kemudian adapun akhlak, maka ini adalah sebuah hasil. Ibaratnya kita menanam dengan belajar akidah, dan kita akan memanen akhlak yang merupakan buah daripada akidah yang benar. Dan hubungan di antara keduanya adalah hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah au bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya iman itu memiliki 63 cabang lebih atau 73 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah akhlak, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya, akhlak lagi. Dan rasa malu adalah syu'batun minal iman, merupakan bagian daripada keimanan. Sehingga di dalam negara kita, pelajaran akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlu sunnah juga demikian. Beliau mengatakan, ahlu sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlu sunnah itu adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan yang paling rahmah, paling mengasihi sesama makhluk. Sehingga ajaran yang harus kita pegang adalah sebagaimana kita memiliki akidah yang kuat, sebagaimana ilmu kita kuat, maka perilaku, akhlak, sopan santun kita juga harus kuat juga, harus baik. Kemudian ilmu yang ketiga adalah ilmu al-ahkam asy-syar'iyyah, atau yang lebih kita kenal dengan istilah ilmu fikih. Di situ kita akan belajar tata cara beribadah. Bagaimana kita membangun hubungan secara vertikal antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga belajar tentang hukum-hukum selain ibadah seperti fikih usrah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan tentang keluarga. Bagaimana seseorang itu bergaul dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Bagaimana kalau mereka punya anak? Bagaimana kalau mereka harus pisah? siapa yang mengasuh anaknya, dan seterusnya. Atau hukum-hukum yang berkaitan tentang harta, yang dikenal dengan istilah al-mu'amalat al-maliyah, yaitu hubungan-hubungan yang berkaitan tentang harta, entah itu bentuknya jual beli, atau hadiah, atau sewa menyewa, atau wakaf, dan seterusnya. Agama Islam juga mengatur masalah-masalah tentang pidana dan perdata, pengadilan, politik, semuanya ada di dalam satu bab besar yang disebut dengan ilmu fikih atau al-ahkam asy-syar'iyyah. Dengan mempelajari tiga bab besar ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang Islam yang berpendidikan, yang mengerti betul apa itu agama Islam yang sebenarnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun kajian kita pada pagi hari ini, kita akan membahas bab yang kedua, yaitu bab akhlak. Akhlak yang merupakan salah satu bab terbesar di dalam agama kita. Dan di dalam akhlak ini kita akan membahas salah satu hak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu bergandengan dengan tauhid. Selalu bergandengan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu haknya kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar janganlah engkau menyembah kecuali kepada Dia, wa bil walidayni ihsana, dan agar engkau ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini kita mengetahui bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam karena disandingkan langsung dengan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Kemudian sebagai perwujudan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya kita juga memahami bahwa berbakti kepada orang tua adalah akhlak yang sangat tinggi. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nanti dalam hadis-hadis yang akan kita bacakan, ya, berkali-kali memerintahkan sahabat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya pemuda-pemuda yang mereka punya ghirah, semangat untuk membela agama Islam, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari luar daerah, dari Yaman, dari Makkah, datang ke Madinah meminta agar diajak berjihad. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayun walidat?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab iya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fafihima fajahid." Maka jihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ada lagi seorang pemuda dari Yaman datang. Kemudian dia meninggalkan ibunya, menangis di rumah, yang dia tidak bisa melepaskan anaknya untuk pergi berjihad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, "Irji' ilaihima fa adhhikhuma kama abkaitahuma." Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buat mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Dengan akhlak seperti inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya. Maka sebagai perwujudan iman kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, harusnya kita menjadi orang yang juga meniru apa yang beliau ajarkan, meniru apa yang beliau amalkan. Maka pelajaran tentang birrul walidain ini adalah pelajaran yang sangat penting. Di sini saya membuat sebuah tulisan ringkas yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan yang cukup tentang bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Sebagian kecil dari bukunya saya bawa tadi, sisa dari yang sudah kita bagi-bagi. Ya, mudah-mudahan antum mendapatkan. buku-buku tersebut, ya, sehingga bisa disimak. Muqaddimah. Dalam hidup ini kita lahir ke dunia melalui sebab kedua orang tua kita. Tidak ada satu manusia pun yang dilahirkan tanpa melalui sebab orang tua. Kecuali memang dia adalah mukjizat seperti Nabi Adam alaihissalam yang merupakan manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kun fayakun. Kemudian istrinya yaitu Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan kun fayakun. Juga Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Nabi Isa adalah kalimatullah, kalimatnya Allah. Dan yang dimaksud kalimat Allah adalah kun fayakun. Selain ketiga orang itu, maka semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jasa orang tuanya. Mereka adalah lingkungan pertama kita ketika kita lahir ke dunia. Yang menjadi orang-orang terdekat adalah orang tua kita. Mereka adalah sebab adanya kita di dunia. Mereka adalah orang yang pertama kali berjasa kepada kita. Mereka membesarkan kita tanpa pamrih, tidak mengharapkan apapun dari kita. Apa yang bisa diharapkan dari seorang bayi yang tidak berdaya? Bahkan hanya mengunyah makanan pun kita tidak bisa dulu. Ketika pertama kali lahir, ayah kita yang sudah mengenal sunnah membawa satu butir kurma. Kemudian dia kunyahkan. Sampai ketika kurma tersebut sudah halus dikunyah oleh ayah kita, dia tempelkan ke dinding rongga mulut kita sebagai makanan pertama yang bisa meningkatkan daya tubuh atau imunitas kita. Makan pun tidak bisa kita, harus dikunyahkan oleh ayah kita. Tulus kasih sayang yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Sang ibu mengorbankan masa mudanya untuk mendidik anaknya dengan setulus hati ia sayangi. Ibu-ibu menikah pada usia 20 tahun, 22, 25, itu adalah masa yang harusnya mereka bisa menikmati kehidupan mereka, merasakan cinta dengan pasangannya, kasih sayang dengan pasangannya. Namun mayoritas ibu hanya menikmati masa-masa itu setahun atau dua tahun saja, sebelum mereka harus sudah betul-betul bersiap untuk mengurus tamu baru yang hadir di dalam keluarga mereka, yaitu bayi mereka. Dan tidak ada yang mengeluh di situ. Dengan sepenuh jiwa dia kasihi. Dan dengan segenap raganya, sang anak dia lindungi. Bahkan seringkali sang ibu rela lapar demi makanan anaknya. Kadang-kadang ibu baru mengambil nasi, sang anak terbangun dari tidurnya, merengek minta untuk minum ASI. Akhirnya sang ibu membatalkan acara makan dia dan mengambil anaknya dan dia susui. Dia rela menahan lapar supaya anaknya kenyang. Dia rela terjaga agar anaknya bisa tidur. Bangun di malam hari ibu karena anaknya menangis. Lagi-lagi supaya anaknya bisa tidur, bisa istirahat dengan tenang. Dan dia rela lelah agar anaknya dapat beristirahat. Dengan sangat sabar dan teliti, dia bersihkan anak bayinya. Dia ceboki dengan tangannya tanpa merasa jijik. Dia mandikan agar anak itu bersih, jauh dari kotoran dan kuman agar dia sehat. Dan dapat tumbuh menjadi manusia dewasa yang kuat. Namun sebagian anak ketika mengurus orang tuanya jijik. Ya. Bahkan kadang-kadang sedikit bau tidak sedap yang keluar dari orang tua kita yang sedang sakit, ya, membuat kita tidak mau mendekat kepada orang tua kita. Ini anak durhaka. Tidak ingat dia bagaimana dulu dia merepotkan orang tuanya, bahkan bukan sehari dua hari, bertahun-tahun. Ketika anak itu telah bisa merangkak, Dengan sabar mereka mengawasinya agar tidak terjatuh. Terus diawasi. Dipantau terus. Bagaimana anak itu berusaha untuk berkembang dan tidak ditinggalkan. Jatuh, dibantu untuk bangkit kembali. Jatuh, disupport dari belakang. Tidak tertimpa bahaya. Dengan sabar mereka melatihnya agar dapat berjalan dengan tegak. Agar anak tersebut siap berlari dan berlomba di fase kehidupan yang berikutnya. Itu semuanya berkat orang tua kita. Yang sabar melatih kita sedikit demi sedikit. Kemudian kita bisa berjalan dengan tegak. Kita bisa berlari dengan kencang. Bahkan kita berlomba mengalahkan anak-anak yang lain. Semuanya adalah jasa dari orang tua kita. Di saat yang lain, sang ayah rela menguras keringat demi menjamin nutrisi sang anak. Dinafkahi anaknya. Dan dia mungkin akan malu apabila dia pulang tidak membawa apa-apa. Itu ayah kita. Mungkin jarang kita lihat di rumah. Karena di rumah dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia gunakan untuk menjamin kehidupan keluarganya. Maka dia harus keluar. Kadang-kadang anak tidak paham itu. Ya, maka ibu yang salihah harus bisa mendidik anaknya untuk menghormati ayahnya. Saya teringat kisah Rabi'ah Ar-Ra'i dan ayahnya Al-Faruq yang ditinggalkan anaknya ketika masih bayi bersama uang sekitar 40 ribu dirham dititipkan kepada istrinya untuk mendidik anak ini, dan dia pergi berjihad. Dan dia tidak pulang-pulang sampai anaknya sudah dewasa. Sudah menjadi seorang ulama besar di Madinah. Ketika dia pulang, dia masuk rumah. Ketika ingin masuk, dia dihalau oleh seorang anak muda. Bahkan mereka berkelahi di depan rumah. Ya, sama-sama ingin mempertahankan kehormatan wanita yang ada di rumah itu. Sampai akhirnya sang ibu keluar dan mengatakan, "Wahai Rabi'ah, ini ayahmu. Wahai Faruq, ini anakmu." Dan mereka berpelukan. Berpelukan sang anak menghormati ayahnya ketika dia tahu ini ayah saya. Bisa kita bandingkan dengan wanita-wanita zaman sekarang. Ketika suaminya pergi jauh bekerja di luar sana. Bahkan banyak di antara masyarakat yang justru tidak memberikan citra yang baik kepada suaminya, ya, ketika dia mengajari anaknya. Malah diajarkan anaknya, bapakmu enggak bertanggung jawab. Pergi bertahun-tahun, ya, meninggalkan ibu di sini. Nah, itu tidak dikenal di dalam sejarah para ulama kita. Ibu-ibunya para ulama kita itu, meskipun dia adalah wanita yang sendirian, mereka tidak pernah mencoreng nama suaminya, menyebabkan anaknya durhaka kepada ayahnya. Enggak pernah. Kalaupun dia disakiti oleh suaminya, maka biarlah itu menjadi masalah antara dia dan suaminya. Tapi sang anak tetap punya kewajiban untuk berbakti. Ya. Itu yang kita lihat potret dari kehidupan para ulama salaf. Masya Allah. Wanita-wanita hebat. Di akhir malam pun, sang ayah tak lupa untuk bangun memohon kepada Rabbul Alamin. Agar dia dan keluarganya dijaga. Dia sadar bahwa dirinya hanyalah manusia yang lemah. Betapa kuat pun seorang ayah, dia mengakui bahwasanya dirinya adalah seorang hamba yang lemah. Dia tidak sombong. Tetap bangun di malam hari meminta kepada Allah SWT agar dijaga. Maka dia angkat kedua tangannya menengadah ke langit. Setelah salat yang dia tunaikan dengan bibir yang bergetar dan suara yang lirih agar tak mengganggu lelap tidur anaknya yang dia panjatkan doa. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah Maha Raja, Maha Pemberi Rezeki. Aku adalah hambamu yang lemah. Jangan Engkau biarkan aku mengurus semua ini sendirian sekejap mata pun. Dengan kasih dan sayang aku memohon kepadamu. Berikanlah kami penunjuk pandangan dan kebahagiaan pada istri kami, anak keturunan kami, dan jadikanlah kami di barisan terdepan dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Itulah selayang pandang tentang pengorbanan dan jerih payah orang tua kita dalam membesarkan dan mendidik kita. Sehingga Allah pun perintahkan kita agar anak berbakti kepada orang tuanya. Allah SWT berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Dan kami telah wasiatkan, wajibkan, perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهَا. Ibunya mengandung dia dalam keadaan susah payah. وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا. Dan melahirkan dia dengan susah payah. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا. Dan waktunya tidak sebentar. Mengandung sampai menyapih anak ini minimalnya butuh waktu 30 bulan. Kita enggak ada yang ngurusi orang tua kita selama itu. Ya. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha 40 sana. Sampai ketika anak itu sudah kuat mencapai umur 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Harusnya sang anak di umur yang sudah dewasa itu dia mengatakan, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk bersyukur, mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal saleh yang Engkau ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan dia minta agar Allah memperbaiki anak turunannya dia juga. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Sebagai seorang muslim yang beriman, hendaklah kita bertanya kepada diri kita, sudahkah aku berbakti kepada orang tua dengan segala pengorbanan yang tadi tidak sebanding kata-kata yang kita sampaikan untuk menggambarkan pengorbanan orang tua kita. Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab, bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Kedudukan orang tua dalam Islam. Sebagai agama yang sempurna, Islam Allah turunkan dengan aturan syariat yang lengkap dan komplit. Agama ini adalah agama yang adil. Sebagaimana ia mengajari kita agar tidak bergantung kepada manusia, Islam juga mengajari kita untuk berterima kasih kepada orang lain yang telah berjasa kepada kita. Kita memang tidak boleh bergantung kepada manusia. Kalau kita mau tauhid kita sempurna, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ada manusia yang berjasa kepada kita, kita juga diperintahkan untuk berterima kasih. Rasulullah SAW bersabda, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Rasulullah SAW juga bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Orang yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Balas kebaikannya. Kalau kalian tidak bisa balas kebaikannya, fad'ulahu. Maka doakanlah. Sampai menurut kalian, doa kalian itu sudah cukup untuk membalas kebaikan orang tersebut. Siapapun orang itu, bahkan dari kalangan non-muslim sekalipun, kalau dia sudah berbuat baik kepada kita, maka kita balas. Supaya enggak ada istilah utang jasa lagi. Tapi bisa enggak kita balas utang jasa kepada orang tua kita? Rasulullah SAW pernah mencontohkan hal ini tentang sikap beliau kepada Mut'im bin Adi. Beliau bersabda tentang orang-orang kafir yang menjadi tawanan usai perang Badar. Lau kallamani mut'imun fi ha'ula innatna. Seandainya Mut'im bin Adi bernegosiasi denganku tentang orang-orang busuk ini, ketika itu beliau menawan beberapa orang-orang Quraisy, ya, maka aku akan bebaskan mereka demi Mut'im bin Adi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa jasanya Mut'im bin Adi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Padahal dia orang kafir. Jasanya adalah dia menjamin keamanan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diusir dari Taif. Beliau pernah mencoba untuk hijrah ke Taif, namun justru dilempari, diusir. Bahkan Aisyah pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, peristiwa apa yang paling berat yang pernah Anda alami selain Uhud?" Maka beliau cerita, "Kaummu wahai Aisyah, ketika saya dakwah di sana, mereka mengusir saya, melempari saya. Dan ketika itu saya pulang dengan wajah yang murung, sangat sedih. Tiba-tiba Allah kirimkan malaikat Jibril membawa malaikat penjaga gunung. Dia menawarkan, "Wahai Muhammad, ya, Allah telah memerintahkan saya untuk membantumu. Seandainya kamu perintahkan saya untuk menimpakan gunung ini kepada orang-orang Taif, saya lakukan." Apa kata Rasulullah SAW? "La. Walakin arju an yakhruja min asla biha ula man yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah." Tidak, tapi saya berharap akan ada keluar dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu kemudian dilindungi oleh Mut'im bin Adi, kembali lagi ke Mekah dalam keadaan aman. Maka itu adalah jasa yang dibalas oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau mengatakan, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan dia minta agar saya membebaskan orang-orang busuk yang menjadi tawanan perang Badar ini, saya akan bebaskan demi Mut'im bin Adi. Ya, ini adalah bukti bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melupakan jasa orang siapapun itu. Hal ini adalah sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melupakan kebaikan orang lain meskipun dia adalah non-Muslim. Di mana dahulu Mut'im bin Adi adalah orang yang pernah menjamin keamanan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di Makkah setelah beliau diusir oleh penduduk Taif. Bagaimana jika ternyata orang yang berjasa itu adalah orang tua kita sendiri dan mereka adalah Muslim? Ya, simaklah beberapa hadis berikut. Yang pertama dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad." Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin ikut jihad. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, dia mengatakan iya. Qala fa fihi ma fajahid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berjihadlah dengan berbakti kepada mereka berdua. Muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya dari Abdullah bin Amr bin As lagi radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ubayyi'uka 'anil hijrati wal jihad." Saya ingin berbaiat kepadamu untuk hijrah, pindah dari rumahnya, tinggal di Madinah dan jihad. "Abtaghil ajra minallah." Dia bilang, "Saya ingin dapat pahala dari Allah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi, "Fahal min walidayka ahadun hayyun?" Apakah ada dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Qala na'am. Orang itu mengatakan iya. "Bal kilahuma," bahkan dua-duanya masih hidup. Qala fataftaghil ajra minallah. Kamu tadi pengin cari pahala dari Allah? Qala na'am. Iya. Di sini ini menunjukkan bahwasanya enggak harus kita kalau cari pahala itu jauh-jauh. Pergi merantau, cari ilmu kadang-kadang bukan sesuatu yang prioritas. Yang kita harus prioritaskan adalah orang tua dulu. Kata Nabi SAW, "Kamu cari pahala dari Allah?" Dia jawab iya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Farji ila walidaik fa ahsin suhbatahuma." Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan temanilah mereka dengan baik. Ya, temanilah mereka dengan baik. Hadis ini juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Anna rajulan hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Yaman." Abu Sa'id Al-Khudri juga cerita, ada orang yang hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Yaman. Faqala, maka dia berkata, "Hal laka ahadun bil Yaman?" Nabi bertanya, "Apakah kamu punya seseorang di Yaman?" Qala abawaya, "Ada kedua orang tua saya." Qala adzina laka, apakah mereka mengizinkanmu? Qala la, tidak. Qala irji ilaihima fasta'dzinhuma, kembalilah kepada kedua orang tuamu, minta izin mereka berdua. Fa in adzina laka fajahid wa illa fabirrahuma, kalau mereka berdua memberikan izin silakan berjihad, kalau tidak maka berbaktilah kepada mereka. Jadi ini bahkan jihad pun ya amalan yang merupakan salah satu yang paling tinggi di dalam Islam itu tidak diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum orang tua memberi izin. Terus bagaimana Islam dikatakan agama teroris? Ya. Kalau namanya jihad itu terang-terangan, enggak ada yang sembunyi-sembunyi, apalagi takut. Ya. Ya pasti akan ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian oknum di zaman sekarang itu. Itu bukan jihad. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkali-kali menolak orang yang ingin ikut jihad gara-gara apa? Orang tuanya tidak ridha. Orang tuanya tidak mengizinkan. Disuruh pulang. Ya birrul walidain nomor satu. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Muawiyah bin Jahimah As-Salami, bahwasanya Jahimah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astasyiruka." Wahai Rasulullah, aku ingin berperang. Saya datang ke sini meminta pendapatmu. Faqala, apa pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bertanya, "Hal laka min ummin?" Kamu punya ibu? Qala na'am. Katanya Jahimah, iya. Qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Maka temanilah ibumu karena surga ada di bawah kedua kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan derajatnya hasan sahih. Jadi dalam hadis di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan posisi orang tua itu seperti apa. Dia selalu diprioritaskan, ya, terutama ibu. Dapat kita lihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan surga ada di bawah kedua kaki ibu. Ya, ini orang macam apa yang punya surga di bawah kedua kakinya? Maksudnya apa? Kita diminta untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita, kalau kita memang benar-benar pengen cari surga. Ya. Memang enggak kelihatan keren orang yang di rumah ngurusi wanita tua, ya, memandikan, menyuapi, kadang-kadang dorong seorang wanita yang sudah tua untuk jalan-jalan keliling taman. Enggak keren, enggak kayak orang angkat senjata, naik kuda, ya, ceramah, itu kelihatan keren. Tapi itulah prioritas yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Birrul walidain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa birrul walidain? Karena ternyata birrul walidain adalah termasuk berbakti juga kepada Allah. Dan di sini adalah ujian. Sebenarnya kita tuh mau nyari apa? Kalau betul-betul cari pahala, birrul walidain. Tapi kalau cari popularitas, cari ketenaran, cari pujian orang, nah ini beda lagi. Ya, harusnya kalau kita memang betul-betul bisa menguasai diri dan hawa nafsu kita, harus ikut perintah syariat. Jangan membentur-benturkan. Kalau ada dua maslahat yang besar, Nabi SAW selalu memprioritaskan maslahat birrul walidain. Kenapa? Karena maslahat-maslahat lain tadi yang disebutkan dalam hadis-hadis itu semuanya merupakan fardu kifayah. Sedangkan birrul walidain merupakan fardu ain. Fardu ain artinya adalah kewajiban setiap orang yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Sedangkan fardu kifayah bisa diwakili oleh muslim yang lain. Sehingga posisi berbakti kepada orang tua itu lebih tinggi. Nah, setelah Anda paham seperti apa posisi orang tua dalam agama Islam, Anda juga harus tahu bahwa berbakti kepada mereka juga merupakan bakti dan ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya mengandungnya dalam kondisi lemah, susah payah. Wa fisaluhu, dan setelah dia dilahirkan disapih dalam waktu 2 tahun. Agar apa? Anishkurli, agar dia bersyukur kepada Allah. Sudah diberikan orang yang mau menjaga dia. Sudah Allah kirimkan orang yang mau memelihara dia dari bayi, dari dia tidak bisa apa-apa. Kemudian bersyukur kepada wali-wali daika, bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, ketahuilah kamu akan kembali kepada aku, kata Allah. Di sini Allah SWT perintahkan langsung untuk kita bersyukur kepada kedua orang tua, dan itu merupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda dalam jawaban beliau kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Qultu," aku berkata, "ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amalan apa yang paling utama? Qala, "As-salatu ala miqatiha." Salat pada waktunya, kata Rasulullah. Dan pada waktunya yang dimaksud adalah yang paling awal. Kecuali ada beberapa salat yang memang disunahkan untuk diakhirkan. Ya. Seperti salat Isya. Rasulullah SAW lebih suka dilakukan di tengah malam. Itu kalau beliau melihat jamaahnya memang mampu untuk melakukan hal itu. Ya, dulu Rasulullah SAW melihat para sahabat kalau di awal waktu sudah kumpul, beliau salat di awal. Tapi kalau melihat para sahabat itu telat, maka beliau lebih suka untuk mengakhirkan Isya di tengah malam. Atau salat yang disunahkan untuk diakhirkan adalah salat duhur, ketika kondisi sangat-sangat panas dan terik. Namun itu tidak akan terjadi di negara kita Indonesia. Ya, sepanas apapun di Indonesia, alhamdulillah, tidak lebih panas dari sebagian daerah seperti di daerah gurun. Itu panasnya betul-betul membuat sakit ya kalau kita keluar, bahkan bibir retak-retak, kaki retak-retak. Nah, di situ kita disunahkan untuk mengakhirkan sholat. Namun sekarang dengan adanya alhamdulillah ada apa ini, air conditioner ya, jadi dingin gitu. Meskipun panas ya dingin alhamdulillah di dalam. Gitu ya. Sehingga tetap kita sholat di awal waktu bisa. Setelah salat yang kita lakukan pada waktunya, apalagi, kata Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma birrul walidain." Salat itu haknya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Baru kemudian apalagi? Jihad fisabilillah. Ya, kemudian jihad fisabilillah. Fasakatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku diam, tidak bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau istazatuhu lazadani. Seandainya saya minta tambah lagi, akan ditambah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa kedudukan birrul walidain itu langsung berada di bawah kedudukan tauhid, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung berbakti kepada kedua orang tua. Dan di sini kita bisa melihat yang mendahului birrul walidain hanya ibadah-ibadah yang sifatnya fardu ain saja. Ya, salat. Salat fardu ain, enggak bisa diwakilkan kepada orang lain. Adapun jihad, di sini kita lihat jihad itu adalah amalan yang merupakan fardu kifayah. Ya. Di mana ketika ada kaum muslimin, ya, sebagian dari mereka sudah cukup, maka gugur dari yang lain. Adapun birrul walidain tidak bisa kita wakilkan kepada orang lain, ya harus kita yang melakukannya. Karena itu fardu ain. Dari dua dalil di atas dapat kita simpulkan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan salah satu ibadah yang paling agung. Dan jika kita melihat lebih jauh kepada dalil-dalil yang lain, ternyata sampai orang tua yang kafir pun harus kita layani dengan baik. Sebagaimana dalam hadisnya Asma binti Abi Bakar. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa Asma, anaknya Abu Bakar, saudarinya Aisyah, yang beda ibu. Ibunya Asma ini belum masuk Islam. Bagaimana saya menyikapi ibu saya? Kata Rasulullah SAW, tetap disuruh berbakti selama dalam perbuatan yang ma'ruf. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk kalau perintahnya adalah bermaksiat kepada sang khaliq, sang pencipta. Nah, namun apakah berbakti dan taat kepada orang tua adalah sesuatu yang mutlak? Harus kita laksanakan semua perintah yang dia lakukan. Semua larangan yang dia larang harus semuanya kita taati. Ya. Kita lihat jawaban Rasulullah SAW. Tadi sebagaimana kita sampaikan, tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan Imam Tirmidzi dalam kitab Jihad menulis satu bab judulnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang Khalik. Jadi taat kita kepada orang tua meskipun kedudukan birrul walidain itu sangat tinggi, ternyata tidak mutlak. Ya. Kalau orang tua mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka hak mereka untuk kita taati gugur. Meskipun demikian, kita tetap dituntut untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi misalkan orang tua kita itu memerintahkan kita untuk berbuat hal-hal yang berupa maksiat. Nah, ketika kita menolak perintah mereka, sebisa mungkin kita tolak dengan baik. Ya, jangan sampai, apalagi kita sudah ngaji, ya, ini sering terjadi. Yang sudah ngaji, orang tuanya belum mengerti, kemudian mereka mengajak kita kepada sesuatu yang Allah tidak suka, nah kita menolaknya dengan cara yang kasar. Sehingga muncul situ kesimpulan dari orang tua kita bahwa setelah ngaji, anak saya kok semakin durhaka. Setelah ngaji, anak saya kok semakin kasar kepada orang tua. Nah, kesan-kesan seperti itulah sebenarnya yang membuat orang tua kita semakin jauh. Harusnya, kalau orang sudah ngaji, harusnya semakin sabar. Ya, semakin ngelihat orang tuanya itu dengan kasih sayang, kasihan, bukan bapak saya ini membangkang. Bukan begitu. Karena mereka belum paham. Ya. Nah, banyak terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Ayahnya tidak mengizinkan. Memusuhi. Bahkan ketika dia menikah dengan wanita yang alhamdulillah agamanya baik juga, tidak direstui biasanya. Sebaliknya juga begitu. Karena apa? Kesan-kesan yang kita buat sendiri. Ya. Nah, meskipun kita tidak setuju dengan perintah orang tua kita, harus kita sikapi dengan baik juga. Kita mohonkan kepada Allah SWT hidayah untuk mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Asma binti Abu Bakar, agar dia tetap menyambung tali kerabat dengan ibunya, dan memberi apa yang dia minta. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi tetap kalau dia minta sesuatu, kasih. Ya, tetap sambung hubungan. Sebelum dia meninggal itu masih ada kesempatan untuk terus mendoakan, mengajak, dan mudah-mudahan ya ibu kita, orang tua kita di akhir hayatnya mau atau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, memeluk agama yang benar, menjalankan manhaj yang hak, menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun jika mereka meminta anak untuk berbuat maksiat, maka sang anak ada dalam dua pilihan. Apakah dia akan turuti orang tuanya dan bermaksiat kepada Allah atau sebaliknya? Tentu sikap yang benar adalah memilih Allah dan tidak taat kepada orang tua. Namun di sini kita sikapi dengan baik. Sekali lagi dengan baik, jangan sampai menimbulkan kesan sudah ngaji malah kasar. Ini pernah terjadi kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Allah menurunkan 4 ayat karena kasus saya. Salah satu dari ayat tersebut adalah surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu berusaha untuk mengajakmu menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah taati keduanya. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka berdua di dunia dengan baik. Apa ceritanya? Kisahnya adalah sebagai berikut. Beliau berkata, saat itu ibuku berkata, bukankah Allah memerintahkanmu untuk silaturahim dan berbakti kepada orang tua? Ketika dia baru masuk Islam, ya ibunya tidak menghendaki Sa'ad untuk masuk Islam. Sehingga ibunya mengatakan, loh bukankah agamamu itu menyuruhmu untuk berbakti kepada orang tua? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, iya. Ibunya mengatakan, demi Allah aku tidak akan makan dan minum hingga kau mengingkari Muhammad. Nah, ibunya melakukan apa ini? Aksi. Aksi apa? Mogok makan dan mogok minum. Agar sang anak apa? Kembali murtad. Nah, ini kan berat ya dilakukan kalau kita pakai perasaan itu. Ya Allah ibu saya kasihan. Gak mau makan, gak mau minum. Gara-gara apa? Saya masuk Islam. Nah, bagaimana sikapnya Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau mengatakan, akhirnya dia tidak makan hingga orang-orang mengganjal mulutnya dengan kayu. Maksudnya biar dibuka, dia gak mau buka. Dikasih makan, gak mau makan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Sa'ad berkata, wahai ibu, seandainya engkau memiliki 100 nyawa yang engkau keluarkan satu demi satu, kamu mati 100 kali, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini karena apapun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kita disuruh milih sini, orang tua kita atau agama Islam. Ini pilihan yang berat memang. Pilihan yang berat. Ya selalu menjadi ujian bagi teman-teman mu'alaf biasanya. Selalu menjadi ujian. Bahkan saya baca bukunya Buya Hamka yang judulnya Ghirah, Cemburu kepada Allah SWT itu. Buku kecil yang sangat bagus. Beliau mengisahkan tentang bagaimana umat Islam itu dikerdilkan. Dijauhkan dari jati dirinya. Sedangkan umat-umat agama lain, ya, memakai pakaian mereka biasa saja di tempat-tempat umum, bahkan di forum-forum besar seperti PBB. Orang India masih pakai kain sari di forum-forum besar. Ya. Nah, sedangkan orang Islam pakai peci, pakai pakaian-pakaian baju muslim dicibir, dibicarakan. Yang perempuan pakai jilbab, pakai cadar juga dibahas. Padahal agama-agama lain menggunakan pakaian-pakaiannya biasa saja. Di situ Buya Hamka mengisahkan Mahatma Gandhi. Tahu Mahatma Gandhi antum? Tahu enggak? Mahatma Gandhi itu dia dapat penghargaan Nobel sebagai bapak perdamaian dunia. Dan dia dijuluki nabi oleh orang-orang India itu. Saking cinta damainya dia. Dan kata-katanya dikutip kan di mana-mana itu. Tapi ternyata ketika lawannya adalah orang Islam, Dia enggak ada toleransi sama sekali. Musuh ya musuh. Bu Hamka ingin mengajarkan kepada kita bahwa musuh kamu itu seperti itu. Meskipun dia mendapatkan gelar Bapak Perdamaian Dunia yang paling toleransi, tapi kalau sudah berkaitan dengan keyakinan, dia enggak mau. Tetap enggak mau. Jadi ada seorang wanita yang ingin menikah, wanita India menikah dengan laki-laki Muslim. Teman sekolah dua-duanya dokter. Ya. Si ayah orang ayahnya wanita ini tidak mau menikahkan, enggak ridho pokoknya kalau dia nikah dengan laki-laki yang Muslim. Anaknya terus memaksa. Sampai ayahnya ini melaporkan kepada Mahatma Gandhi itu. Dan apa yang dilakukan Mahatma Gandhi? Dia datang langsung, itu kan pemuka India itu, tokoh di sana. Datang langsung kepada wanita ini dan dia bersujud di depan wanita ini agar dia tidak menikah dengan laki-laki yang muslim. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah agama lain juga melakukan itu. Demi keyakinan mereka. Paham sini? Maka kita juga harus seperti itu. Demi mempertahankan agama kita. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan agama semuanya ya, kemudian pluralisme, bohong. Ya, agama-agama lain pun ternyata tidak mau ya dengan pemikiran pluralisme tersebut untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya. Nah, di sini kita paham ya ikhwah bahwa akidah itu harus nomor satu. Demikianlah Islam mengajarkan kita adab bergaul dengan orang tua yang non-muslim. Kemudian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa birrul walidain terus kita bahas, dalil-dalilnya kita sebutkan. Ternyata kemudian mereka memberikan pendapat sesuai dengan pengalaman yang mereka jalani. Maka pendapat-pendapat yang mereka berikan itu patut untuk kita pertimbangkan. Meskipun kadang-kadang kita merasa ilmu kita sudah lebih tinggi daripada mereka. Terlebih lagi mereka adalah pintu surga bagi sang anak. Maka hendaknya sang anak ketika menolak usulan orang tua juga memikirkan agar tidak sampai melukai perasaan mereka. Naudzubillah kalau kita sampai mengatakan, Bapak enggak ngerti. Saya sudah belajar, Bapak belum. Ya. Bapak enggak sekolah ini, saya sekolah. Ini kamu disekolahkan itu supaya sopan, supaya punya akhlak, bukan seperti itu. Ya. Ya, dengarkan dulu. Iya, iya. Ya, baik, itu seperti itu juga bagus. Tapi saya pernah membaca begini, Pak. Saya pernah dapat masukan juga dari orang begini. Menurut Bapak bagaimana? Nah, kan enak. Nanti beliau juga ngasih pendapat. Oh iya, itu juga bagus. Akhirnya apa? Kita bisa memasukkan pendapat kita dengan cara yang lebih halus. Tapi kalau kita mengatakan menurut saya, wah itu biasanya ditolak sama orang tua. Menurut saya, kamu siapa? Nah, jadi kita menyampaikannya yang halus. Saya pernah membaca seorang pakar mengatakan begini. Ya. Saya pernah mendengar guru saya mengatakan begini. Menurut Bapak gimana? Menurut Ibu bagaimana? Ya, sehingga orang tua kita mindset-nya juga sudah siap. Oh, itu guru kamu yang ngomong. Iya. Oh, itu pakar yang ngomong. Iya. Ya, jadi bukan menurut saya. Nah, sehingga orang tua kita ketika menerima juga enak. Nah, lihatlah bagaimana Islam sangat memperhatikan perasaan orang tua melalui praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat beliau. Tadi contohnya disuruh minta izin orang tua dulu. Itu misalkan orang tuanya masih kafir, belum masuk Islam. Kira-kira ketika anaknya kabur dari rumah, hijrah ke Madinah, pengen jihad, pengen mati itu anak itu. Disuruh balik lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pasti kan ribut dulu sebelum berangkat itu. Gak diizinkan. Ditanya lagi sama orang tuanya. Kenapa balik lagi? Gak boleh. Ternyata Muhammad bin Abdullah, Rasul, Nabi yang saya yakini, memerintahkan saya untuk pulang dan berbakti kepada bapak dan ibu. Nah, gimana itu sikap orang tuanya? Pasti masuk Islam itu orang tuanya. Ya. Jadi mereka akan betul-betul sangat terenyuh hatinya. Ternyata Islam itu agama yang luar biasa gitu. Nah, di sini juga dari Abu Darda menceritakan bahwasanya ada orang datang kepada beliau. Faqala, kemudian orang tersebut mengatakan, "Inna li imra'atan, saya punya istri, wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha, tapi ibu saya memerintahkan saya untuk menceraikan istri saya." Gimana ini? Ibu kita punya pendapat, istrimu enggak baik. Nah, apalagi kalau kita tinggal di rumahnya ibu kita ya, repot ya kalau udah nikah serumah sama ibu. Makanya kalau yang belum nikah dan mau punya rencana nikah, ya tinggal di rumah ibu seminggu aja lah, jangan lama-lama. Karena ini dua-duanya perempuan, ya. Nanti bisa bersaing itu. Belum lagi kalau istri antum itu enggak peka. Ada piring kotor enggak dicuci, ya. Bangunnya telat. Waduh, jadi masalah itu nanti. Ya, lebih baik antum menjauh ya dari pandangan mereka. Kalau sudah begini repot. Seminggu di rumah ibu kita bilang, "Nak, seminggu saya evaluasi istri kamu ini ya. Bangun telat. Belum zuhur udah tidur lagi. Ya. Piring kotor tidak dicuci. Anak nangis dibiarkan saja. Padahal dia sudah janda kamu nikahi itu. Harusnya pengalaman. Ceraikan saja." Waduh. Qala Abu Darda mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abu Darda mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah SAW berkata, 'Al-walidu awsatu abwabil jannah.'" Nanya ustaz. Ustaznya Abu Darda. Apa jawaban Abu Darda? "Begini mas, saya mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Orang tua adalah pintu surga yang paling utama. Jika engkau ingin, maka sia-siakanlah pintu tersebut atau jagalah.'" Cerai enggak? Itu jawaban Abu Darda. Ya disuruh memprioritaskan satu tua. Tapi kan repot. Ya. Pertanyaan yang serupa pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Laki-laki disuruh menceraikan istrinya oleh ayahnya. Tapi jawaban Imam Ahmad berbeda. "Jangan ceraikan." Lalu laki-laki itu mengatakan, "Loh, bukankah Abdullah bin Umar pernah diperintahkan oleh ayahnya untuk menceraikan istrinya lalu Abdullah cerai?" Imam Ahmad menjawab, "Kamu bukan Abdullah, bapakmu bukan Umar." Ya. Udah beda. Enggak usah disama-sama. Ya, kamu bukan Abdullah dan bapakmu bukan Umar. Apalagi bukankah Ibrahim? Kamu bukan Ismail juga? Kamu bukan Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, tapi tetap ya, pendapat orang tua ya kadang-kadang seperti ini memberatkan kita, ya bisa ya kita sikapi dengan baik, atau kalau tahu ya jangan deket-deket, ya jangan mancing malah ya. Kalau kita tahu orang tua kita kayaknya sama istri kita belum bisa terlalu akur, ya sudah, kita bawa dulu yang jauh, kita ajari dulu istri kita cara bersikap kepada orang tua kita itu seperti apa. Ya. Nah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kapan berbakti itu kita lakukan? Jawabannya adalah sampai kita mati. Bukan sampai orang tua kita mati. Ya, sampai kita yang mati, bukan sampai orang tua kita mati. Dan lebih baik lagi ketika mereka masih hidup. Jangan sampai ketika mereka meninggal, ya mereka tidak tahu kepada kita. Salah satu sifat buruk yang dibenci oleh Allah SWT adalah menunda-nunda. Menunda kebaikan padahal dapat dilakukan. Sifat ini adalah ciri orang yang malas. Selain itu, sifat ini sangat merugikan bagi yang memilikinya. Bukankah kita semua tahu bahwa umur tidak ada yang tahu kapan akhirnya? Bukankah kita semua tahu bahwa jika telah mati kita tidak bisa kembali? Renungkanlah hal ini dalam-dalam agar engkau tidak menyesal di kemudian hari. Saat kau tersadar, ternyata telah hilang pintu-pintu surga dari hidupmu. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ragima'an, summa ragima'an, summa ragima'an. Celaka, kemudian celaka, kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang celaka? Fala man adraka abawai indal kibar. Yaitu orang yang masih menjumpai orang tuanya pada masa tua, sudah renta. Ahadahuma aw kilaihi, salah satu atau keduanya. Falam yadkhulil jannah, namun dia tidak bisa masuk surga. Dari Abu Hurairah juga Rasulullah SAW bersabda, raghiman rajulin, celaka seorang, zukirtu indahu falam yusalli alayya, yang disebut namaku di sisi, namun dia tidak bersalawat kepadaku. Waraghiman furajulin, dan celaka seorang, dakhala fi Ramadan, masuk bulan Ramadan, thumma talaqa qabla an yughfara lah, sampai Ramadan pergi meninggalkannya namun dia tidak mendapatkan ampunan. Waraghiman furajulin, celakalah seseorang, adraka indahu abawahul kibar, yang kedua orang tuanya berada di sisinya sampai masa tua, falam yakhilahul jannah, namun keduanya tidak menjadi sebab dia masuk surga. Di sini dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa memang betul kita berbakti kepada kedua orang tua itu sampai kita mati. Namun di masa-masa kedua orang tua kita masih hidup itu adalah masa yang krusial. Di mana masih bisa mengetahui apakah orang tua kita itu nanti ridho kepada kita atau tidak. Sangat bahagia apabila kita bisa mengetahui akhir-akhir hayat orang tua kita itu, mereka senang dengan apa yang kita lakukan. Mereka bahagia dengan cita-cita mereka yang kita wujudkan. Seperti misalkan ketika orang tua kita ingin kita menjadi orang yang pandai dalam ilmu agama, baik akhlak, soleh, dan kita sedang menuju ke sana, dan orang tua kita menyaksikan, mereka bangga, kemudian mereka meninggal, ya, dan kita sedang di jalur yang mereka inginkan, maka itu akan merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Apalagi kalau di akhir-akhir waktu mereka masih di dunia ini, kita berada di sisi mereka, bisa melayani mereka, maka itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan. Namun akan sangat sedih kalau kita jauh dari mereka, jauh dari angan-angan mereka, jauh dari apa yang mereka harapkan. Kemudian tiba-tiba datang kepada kita kabar bahwasannya mereka telah tiada. Ini akan sangat sedih rasanya, ya. Dan kita nggak bisa lagi, nggak bisa lagi bertemu, ya. Maka waktu-waktu masih hidup mereka, apalagi kalau mereka sudah tua renta, itu sangat ya, jauh-jauh. Kalau berpisah lama-lama, sering-sering kunjungi mereka, sering-sering ajak mereka untuk berbicara, ceritakan prestasi-prestasi Anda, ya, buat mereka senang bangga dengan Anda. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Jangan datang kepada orang tua membawa keluh kesah tiap hari. Kerjaan, Pak, susah hidup sekarang. Anak saya 3 hari enggak makan. Saya makan tuh. Ya, jangan cerita seperti itu. Ya, anak saya sakit. Gak ada obat, gak ada uang, ya, tunggakan angsuran, aduh, ya udah cukup 2 tahun kita masih bayi itu, gak tidur gara-gara kita, masih dibikin gak tidur sampai, ya, jadi di akhir-akhir hayat harusnya yang mereka dengar prestasi kita, apa yang sudah kita lakukan gitu. Ya, jangan sampai jadi anak beban dari awal hidup sampai akhir hidup orang tua tuanya gitu. Jadi jika mereka masuk, jangan pernah ragu untuk membahagiakan mereka. Jangan, ya, berapapun yang keluarkan, insya Allah semuanya adalah ibadah. Dan kalau ibadah, kita akan lihat hasilnya nanti di akhirat. Ya, uang kita itu yang kita tabung-tabung untuk anak. Nabung itu sebenarnya perlu ditinjau, itu istilah nabung itu. Ya, nabung untuk apa? Dunia apa untuk akhirat? Kan nabung itu ada dua, Pak. Nabung untuk dunia, coba kalau antum meninggal, siapa yang ambil? Ahli waris. Nanti dipakai untuk maslahat antum tidak? Iya, buat apa? Beli kafan doang. Tanya, ya mereka nikmati. Nah, kita dapat apa? Iya, kalau anak-anaknya saleh. Kalau enggak, rebutan. Ya. Bisa sampai pukul-pukulan. Ya, bunuh-bunuh ada itu. Nah, makanya harta kita adalah yang sudah kita tabung untuk akhirat, dan itu akan kita nikmati di akhirat. Apalagi kita gunakan untuk berbakti kepada orang tua, orang yang paling-paling berhak untuk mendapatkan kenikmatan dari apa yang kita dapatkan. Ya, jangan pernah ragu bahagiakan mereka, jangan pernah bimbang untuk mendahulukan kepentingan mereka dan memprioritaskan urusan mereka. Sebab jika mereka telah pergi, sungguh merugi kita. Ibarat kehilangan tambang emas di balik lantai rumah sendiri. Ya ada, tapi kita enggak perhatian selama ini. Nah, kemudian di antara berbakti kepada orang tua adalah menjaga nama baik mereka. Nama baik orang tua kita kadang-kadang tergantung kepada tingkat sekolah kita. Ya. Jadi anak adalah cerminan dari orang tua. Apalagi masih kecil. Kan dia gak pernah bergaul sama orang lain. Tiba-tiba keluar dari rumah, rusak gitu. Siapa yang rusak? Ya bapaknya. Ibunya, siapa lagi? Ketika dia sudah dewasa, ganti. Orang akan menilai orang tua kita dari perilaku kita. Kalau masih kecil mungkin anaknya akan dikatakan, ini anaknya begini, ya. Pasti orang tuanya ini. Sampai gede juga begitu. Nah, demikianlah masyarakat menilai kualitas orang tua. Jika anak mereka menjadi anak yang baik, maka orang akan menilai bahwa orang tua telah sukses dalam mendidik anak mereka. Sebaliknya, jika sang anak menjadi anak yang rusak, maka orang akan menilai buruk juga kepada orang tuanya. Meskipun kita tahu bahwa penilaian di atas tidak sepenuhnya benar. Kita lihat sebagian nabi punya anak yang durhaka. Nabi Nuh alaihissalam, ya, istri juga durhaka. Ya, Nabi Lut malah mengatakan orang-orang yang bermaksiat. Nah, sebaliknya ada seorang wanita yang dididik oleh manusia yang paling durhaka di muka bumi. Itu dia adalah orang yang beriman. Siapa? Asia, gitu. Istrinya Firaun. Dan anak kecil yang dididik di rumah Firaun malah jadi nabi. Siapa? Musa. Nah, itu dunia, kita enggak tahu. Tapi rata-rata, kita bicara rata-rata. Nah, oleh karenanya, untuk menghindari pandangan buruk masyarakat kepada orang tua kita adalah dengan bersikap baik saat bermasyarakat. Perhatikan hadis berikut. Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna min akbari dzambi an yasubba ar-rajulu walidayhi." Di antara dosa yang paling besar adalah seseorang mencela orang tuanya sendiri. Para sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ada orang mencela orang tuanya?" Qala yasubbu abar rajul, karena dia mencela bapaknya orang lain. Fayasubbu abah, maka orang lain membalas mencela bapaknya dia. Wayasubbu atau dia mencela ibu orang lain, maka orang lain itu membalas mencela ibunya. Nah, ini karena perilaku kita yang tidak baik kepada orang, akhirnya orang mencela ayah kita. Tidak baik kepada ibu orang lain, ini orang lain mencela ibu kita. Itu termasuk dosa yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tua kita mencela orang gara-gara kita, itu termasuk dosa besar. Hadis ini Muslim, Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, termasuk dosa paling besar adalah jika orang menjadi sebab dicelanya dua orang tuanya. Ini lebih umum. Kalau tadi dia mencela orang tua orang, balas. Hadis yang kedua riwayatnya lebih umum. Dalam Al-Adab Al-Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan, termasuk dosa yang paling besar adalah seseorang menjadi sebab orang tuanya tercela. Apalagi ketika mereka telah meninggal. Kalau bisa, ya, berikan kesan terbaik, ya, di masyarakat untuk orang tua kita. Ya, untuk orang tua kita. Saya pribadi, ketika masih kecil, punya angan yang besar, dan orang tua mendukung. Sampai akhirnya salah pergaulan, kemudian menjadi anak yang sulit diatur, bandel, ya, sampai orang tua sangat marah karena nakalnya sudah kelewatan, padahal masih bocah gitu, masih SMP, tapi nakalnya luar biasa waktu itu. Itu dipakai paralon sampai hancur paralonnya. Saya dulu pakai anting-anting di sini. Minum khamer, merokok. Saya belum ngerti itu, hukum-hukum itu. Dan saya marah kepada orang tua saya. Buku-buku sekolah saya bakar. Kamar saya kunci. Saya lari lewat jendela. Kalau rumah kebakaran saya gak mikir. Kabur. Sepekan saya kabur. Kemudian akhirnya orang tua mungkin ya sadar juga kalau ini gak bisa diperlakukan dengan. Akhirnya saya dijemput di rumah saudara. Dan dimasukkan pesantren akhirnya. Karena apa? Orang tua betul-betul sadar kalau di sekolah umum makin rusak. Alhamdulillah saya masuk pesantren Al-Furqan di Gresik. Ya, yang alhamdulillah Anda lihat tadi salah satu pembina di sini, Tuan Rafiq Kufran, hafizahullah taala wa jazahullahu khairan. Di situ saya baru ngerti ibadah yang benar bagaimana, hukum yang benar bagaimana. Dan orang tua saya dulu mengantarkan ya, dari Kediri naik motor ke Gresik. Nah, itu sesuatu yang sangat membuat kita ketika mengingat itu, oh ternyata saya bersyukur sekarang gitu, bisa memenuhi apa yang orang tua saya inginkan. Ya, waktu itu beliau-beliau berkorban, ya kan, mungkin saya nggak tahu ya, kondisi ekonominya juga lemah, tapi tetap disupport. Tidak pernah satu hari pun kita mendengar mereka mengatakan bapak nggak punya uang, nggak pernah bilang begitu. Ketika saya beli kitab dulu, ibu menjual perhiasannya untuk kita beli kitab. Saya ingat kitab Sahih Bukhari, kitab Tawdhiul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, itu dari kalungnya ibu saya, ya. Dan mereka tidak sayang untuk mengeluarkan itu. Karena ketika tahu orang tuanya mendukung 100%, dia juga akan semangat, ya. Dia akan semangat. Tapi kalau anak kita misalkan kita masukkan pesantren, kita nggak perhatian. Kita nanya anak kita, kamu belajar udah punya belum? Nggak pernah ditanya. Kalau anaknya minta kitab, orang ngeluh. beli kitab, beli kitab, beli kitab. Lah mau beli apa kalau gak beli kitab? Ajaib kadang-kadang kita ini. Mau beli apa? Kitab mahal. Memang mahal. Saya tuh habiskan ratusan juta untuk beli kitab. Saya perpustakaan sendiri di rumah, ratusan juta itu uang. Ya. Untuk beli kitab. Nah, anggaplah misalkan kitab itu enggak sempat kita baca. Diwariskan juga masih bisa. Ya. Dan warisan kitab beda dengan warisan uang. Menjadi pahala jariah. Nah begitu. Nah, ketika citra mereka kita perbaiki dengan harapan yang mereka bebankan kepada kita dan kita cambuk sampai sekarang, ya itu kita merasa ya insya Allah lah saya sudah memenuhi apa yang orang tua saya inginkan. Ya, jadi itu yang ingin kita bukan ketika orang ketua sudah meninggal itu. Ya buat mereka berpikir, masyarakat berpikir bahwasanya orang tua telah berhasil mendidik kita gitu. Ya. Mereka tidak pernah menyesal mengenal orang tuamu yang berhasil mendidik anak yang hebat dan berakhlak mulia sepertimu. Atau minimalnya mereka akan rindu akan kehadiran orang tuamu saat mereka menyadari bahwa anak yang mereka tinggalkan adalah orang-orang yang hebat. Kalau orang-orang lihat kita, mereka akan, waduh, bapak kamu dulu, ibu kamu dulu, masya Allah. Ya, jadi orang-orang punya kenangan baik dengan orang tua kita, gak lagi kita. Itu suatu luar biasa. Kita orang kenal, orang baik, akhirnya orang tua kita juga ikut. Kita berbudi luhur, bermanfaat bagi lingkungan sekitar, orang tua juga akan didoakan oleh orang-orang. Ya, begitu harusnya jadi anak. Baik. Nah, jika mereka telah meninggal, kita harus tetap berbuat baik. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa thalas." Apabila anak manusia meninggal, maka amalnya terputus kecuali tiga. Apa? Sedekah jariyah. Maka harta antum usahakan bagaimana caranya supaya bisa jadi sedekah jariah. Ya. Jangan hanya disimpan di bank. Itu riba jariah itu. Ya. Bukan sedekah jariah. Atau ilmu yang bermanfaat. Ajarkan dakwah. Nah, ini jangan salah. Anak kadang dengar wali santri itu enggak paham. Ketika kita tidak terlalu memprioritaskan pelajaran-pelajaran umum. Orang tua ada yang mengatakan begini, kan gak semuanya wajib jadi ustaz. Nanti ada dokter yang beriman, akhlaknya baik. Ada pengusaha yang beriman, yang berakhlak baik. Ada pelaut yang beriman dan berakhlak baik. Nah, dakwah itu semua orang. Ya, bukan tugasnya ustaz, bukan. Ya, dakwah itu tugas semua orang. Nah, itu yang disalahkan. Semua orang, dokter, mau pengusaha, mau pilot, mau tukang becak, mau apapun dia profesinya, dakwah itu adalah tugas semua orang. Minimalnya apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, itu harus dilakukan, itu dakwah. Yang ngajak kepada kebaikan, yang melarang perbuatan yang buruk. Dan ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi bekal kita dalam berdakwah itu. Zaman sekarang banyak gitu. Kalau nanti orang-orang ini enggak kita sekolahkan dengan agama yang baik, terus pengen semangat dakwah gitu toh, akhirnya apa? Mengacaunya lebih banyak daripada memperbaiki. Ya, jadi banyak sekali sekarang kekacauan-kekacauan di dunia dakwah ini gara-gara banyak orang-orang yang nggak belajar pengen dakwah, yang belajar malah pengen jadi pengusaha yang beriman. Kan kebalikin, ya. Akhirnya apa? Banyak yang motong-motong video, ngambil cuplikan kata-kata, dibuat poster. Padahal esensinya seperti itu sebenarnya. Ya, kemarin saya ditanya sama salah seorang tentara di Koramil, dikirimi sebuah stiker. Mohon pencerahannya, Ustaz. Kan kita yang dikenal ini jadinya beban gitu. Oleh beliau, kita yang dianggap tanggung jawab gitu. Padahal saya enggak tahu yang buat ini siapa gitu. Tulisannya dahulu para salaf membenci punya teman yang banyak. Kemudian ada ucapan seorang ulama, ya, terus nama kitab. Apa benar maknanya seperti itu? Kan gitu. Masa orang punya teman banyak makruh dibenci? Akhirnya saya download bukunya, saya baca. Kemudian nah akhirnya kita kan sibuk klarifikasi kena kemari gara-gara ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, namanya enggak disebutkan siapa dia di situ. Ya, bisa dikunjungi di mana? Enggak ada. Ya. Kan diri gitu. Lempar batu di balik akun palsu kan gitu. Ya. Itu yang terjadi sekarang. Nulis buku aja kita taruh email, nomor telepon. Supaya kalau ada orang mengkritik atau salah bisa langsung berhubungan dengan kita gitu. Nah, ini enggak. Ya. Kasih akun ya. Abu apa gitu. Kadang-kadang atau titik-titik sunnah, titik-titik apa gitu. Kita enggak tahu. Nah, ternyata yang dia tulis berbeda dengan yang dimaksud di dalam kita, ya, dan sudah disebarkan kemana-mana. Dan kita kan suka latah ya, nyebar-nyebarin stiker sebar, jadi terus kan nggak ada bahan, kita nggak bisa bikin satu sendiri kan, bikin oh, ada stiker pasang aja, ya, akhirnya menyebar kemana-mana keburukan. Nah jadi salah satu yang bermanfaat yang kita tinggalkan adalah tadi sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan. Ini anak saleh yang mendoakan. Maka setelah orang tua kita meninggal, kalau misalkan punya harta ya yang masih bisa kita susulkan kepada mereka, maka kita bisa menyedekahkan, apalagi kalau mereka berwasiat. Kemudian mereka adalah orang-orang yang pernah mengajarkan kebaikan kepada kita, maka kita jadi orang yang menyambung ilmu-ilmu tersebut. Apalagi pastilah orang tua kita pernah mengajarkan kepada kita, entah itu etika, entah itu bacaan Fatihah, entah itu doa bangun tidur, doa mau tidur, ya kita ajarkan kepada orang. Atau kita juga menjadi anak yang saleh yang mendoakan untuk orang tua. Maka dengan itu ya orang tua kita akan terus mendapatkan pahala ya dari apa yang telah mereka usahakan. Di antaranya adalah kita sendiri. Baik. Yang terakhir, jemaah yang dirahmati oleh Allah, saya akan menuturkan beberapa kisah bakti orang-orang terdahulu dan orang tua mereka. Ini ada sekitar 4 kisah. Yang pertama adalah kisah 3 orang yang terjebak di dalam sebuah goa tertutup sebuah batu yang besar. Ringkas saja saya sebutkan karena sudah hampir jam 11. Intinya, ketiga orang ini terjebak di dalam sebuah gua yang mana mereka tidak mampu untuk keluar karena ada batu yang sangat besar menutupi pintu gua tersebut. Sehingga mereka mulai berdoa kepada Allah SWT dengan cara bertawassul, bermediasi menggunakan amal-amalan saleh yang pernah mereka lakukan. Yang pertama berkata tentang amal soleh dia untuk orang tuanya, yaitu dia tidak pernah satu hari pun mendahulukan orang lain di atas orang tuanya dalam hal makan dan minum. Jadi orang Arab itu punya tradisi ya, ada sabuh, ada ghubuk. Sabuh itu mereka perah susu di pagi hari, ya, dan susu yang diminum sore namanya ghubuk, kalau yang pagi sabuh. Nah, itu dia selalu mendahului kedua orang tuanya. Suatu saat ketika dia kerja, pulangnya telat malaman, maka dia telat memberikan susu sore hari itu kepada kedua orang tuanya. Dia lihat ternyata orang tuanya sudah tidur, ya, dan dia tidak mau membangunkan kedua orang tuanya, takut mengganggu istirahatnya, dan dia tetap menunggu padahal anak-anaknya sudah merengek minta, ya, agar tersebut diberikan kepada mereka, namun tidak memberikan dan tetap menunggu orang tuanya sampai mereka bangun dan diberikan susu kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau memang itu adalah sebuah amalan saleh yang Engkau terima, maka bukakanlah pintu goa ini. Maka terbuka sedikit, namun belum bisa keluar. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, saya dulu pernah mencintai seorang wanita, itu sepupu saya sendiri, dan saya ingin melakukan perbuatan yang haram dengan dia. Namun dia enggan. Suatu saat dia terlilit hutang, maka dia minta bantuan kepada saya. Saya berikan dia uang dengan syarat dia mempersilahkan saya untuk berbuat maksiat dengan dirinya. Maka dia mau. Namun ketika dia sudah menguasai wanita tersebut, wanita tersebut mengatakan, Allah, tidak halal bagimu merobek cincin ini sebelum waktunya. Maka dia ingat dan dia beristighfar dan meninggalkan wanita itu, dan uangnya tetap diberikan. Ya, ini meninggalkan kemaksiatan termasuk amal saleh. Dia cuma menjauhi kemaksiatan, ya, itu termasuk amal saleh. Dan dia mengatakan, ya Allah, itu adalah amal saleh, maka bukakanlah pintu gue ini. Terbuka lagi sedikit. Dan yang ketiga, dia adalah seorang bos, seorang yang memiliki banyak karyawan. Saat dia bagi-bagi gaji, ada satu karyawan yang gak hadir. Dia tidak mengambil gajinya. Lalu dia gunakan uang tersebut untuk dikembangkan. Berkembang hartanya, Masya Allah. Jadi ternak kambing, ternak sapi, ya, dan jadi banyak sekali. Kemudian suatu hari karyawan itu datang kembali. Dia minta, fulan, berikan hak saya. Maka orang itu mengatakan, ini semua harta yang kamu lihat ini adalah hasil dari uang kamu dulu. Kemudian orang itu mengatakan, jangan bercanda, apakah Anda ingin mengejek saya? Enggak, saya enggak ngejek, semuanya kamu. Saya kembangkan gaji sampai jadi seperti ini. Maka ambil semua tanpa disisakan sedikit. Ya, tanpa disisakan sedikit pun. Ya. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau memang itu ada masalah yang saya lakukan, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka terbuka dan mereka bisa keluar. Ini salah satu kisah baktinya orang-orang terdahulu kepada orang tuanya dan tadi yang dua temannya. Yang kedua, ada sahabat Harithah bin Nu'man. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan Rasulullah SAW bersabda, nimtu faraaituni fil jannah. Rasulullah SAW mengatakan, saya tidur, kemudian saya mimpi berada di surga. Fasamitu sauta qari'in yaqra. Aku mendengar ada suara orang membaca Al-Qur'an. Faqultu man hadza? Maka saya berkata, ini siapa? Qalu, para malaikat menjawab, hadza Harith ibnu Harithah ibnu Nu'man. Ini adalah Harithah ibnu An-Nu'man. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW tahu langsung ketika beliau mengetahui bahwasanya itu adalah Harithah bin Nu'man, maka beliau mengetahui dan beliau mengatakan, kadzakal bir, kadzakal bir. Begitulah buah dari berbakti, begitulah buah dari berbakti. Wa kana abarran nas bi ummi. Dan Harithah bin Nu'man adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Itu Rasulullah SAW berbakti, Harithah bin Nu'man membaca Al-Qur'an di surga. Yang ketiga adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini sangat terkenal kalau Abu Hurairah bagaimana beliau berbakti kepada orang tuanya. Ya, sangat banyak kisah-kisahnya. Misalnya kalau beliau makan, beliau itu enggak mau satu nampan dengan ibunya. Antum tahu enggak alasannya kenapa beliau enggak mau makan senampan dengan ibunya? Beliau khawatir. Seandainya nanti beliau mengambil makanan ya yang sudah diinginkan oleh ibunya, beliau enggak mau itu terjadi. Makanya beliau enggak pernah makan satu piring dengan ibunya, enggak mau. Ya, khawatir ibunya sudah melihat itu ternyata diambil oleh Abu Hurairah. Sampai seperti itu mereka berbakti kepada orang tua. Ya. Dan di antara bakti beliau yang paling besar adalah mengislamkan ibunya. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar didoakan ibunya mau masuk Islam. Awalnya tidak mau, diusir Abu Hurairah. Kemudian minta doa kepada Rasul sallam, kemudian pulang lagi, ya. Maka ibu mengatakan jangan masuk dulu, wahai Abu Hurairah, ya. Ibunya mandi, kemudian dia minta diajarkan untuk bersyahadat. Nah, itu masya Allah. Kemudian salah satu bakti besarnya Abu Hurairah juga adalah doa beliau. Beliau mengajarkan murid tabi'in sangat banyak. Dan beliau mengatakan begini. Di depan murid-muridnya. Ya Allah, ampunilah untuk orang-orang yang mendoakan, memintakan ampunan untuk Abu Hurairah dan untuk ibunya Abu Hurairah. Tentunya murid-murid yang mendengar doa itu ingin diampuni oleh Allah melalui doanya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, ya Allah ampunilah. Siapa yang diampuni? Orang-orang yang mendoakan saya dan ibu saya. Ya, ibu-ibunya, muridnya mendoakan semua. Ya, didoakan Abu Hurairah, doakan dulu saya dan ibu saya. Nah, itu salah satu kecerdasannya Abu Hurairah dalam berbakti kepada orang tua. Ya. Nah, dan yang terakhir adalah Urwah bin Zubair ibn al-Awwam. Urwah rahimahullah berkata, kita berbakti kepada ayahnya orang yang menajamkan pandangan kepada ayahnya. Ya, memandang orang tua dengan pandangan yang tajam itu sudah termasuk perbuatan durhaka. Nah. Pernah berselisih dengan orang tua terus melotot. Ya, memandangi ayahnya dengan jago gitu seakan-akan marah kepadanya ibunya. Ya, naudzubillah. Nastaghfirullah. Dan masih banyak lagi kisah bakti kepada para pendahulu kita kepada orang tua mereka. Ya, seperti Wais Al-Qarni yang menggendong ibunya untuk tawaf, ya, haji lah. Secara umum kemudian para ulama-ulama lain, ya, tidak kalah kisah-kisah mereka dari apa yang sudah kita sebutkan. Namun insya Allah dalam apa yang sudah kita sampaikan cukup untuk menjadi contoh bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Fadhil, silakan. Nah, berbakti kepada orang tua merupakan fardhain bagi muslim ataupun muslimah. Namun, bagaimana jika wanita itu sudah menikah? Ya, apakah memprioritaskan orang tuanya atau bagaimana? Pertanyaan ini menarik dan saya pernah dapat jawaban yang menarik juga dari Syekh Masyhur Hasan Salman, radhiyallahu taala. Bahwasanya wanita itu pada dasarnya dia harus memprioritaskan suaminya. Ya, harus memprioritaskan suaminya dan sang suami juga harus pengertian berbakti kepada bukan hanya orang tua kandung dia. Sekarang orang tuanya sudah dua. Ya, jadi dia harus juga berbakti kepada orang tuanya sendiri dan orang tua istrinya. Namun dalam satu kasus, Syekh Masyhur Hasan Salman mengatakan begini. Prioritas baktinya seorang wanita itu dilihat dia dinafkahi oleh siapa. Karena sesungguhnya suami itu punya hak untuk ditaati oleh istri karena dia menafkahi istrinya. Ya. Nah, istri itu boleh untuk enggan, tidak memenuhi ajakan suami kalau ya suami berbuat nusuz. Nah, itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, nususnya suami tidak memberikan nafkah. Ya. Maka beliau mengatakan begini, kalau dia tinggal di rumah ayahnya si istri tadi, maka yang jadi prioritas harus ayahnya. Tapi kalau dia tinggal di rumah suaminya, yang jadi prioritas harus suaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu jawaban yang sangat bagus dan ilmiah sesuai dengan dalil. Naam. Bagaimana sikap dan cara yang baik untuk menasihati orang tua kita yang pelaku bid'ah? Yang pertama, anak katakan kepada antum harus belajar dulu apa itu bid'ah, supaya enggak salah dalam bersikap. Pelaku bid'ah itu tidak sama. Pelaku bid'ah itu secara umum bisa kita bagi menjadi tiga. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam. Pelaku bid'ah itu ada, dan ini mayoritas, yang mereka orang awam. Orang awam itu hanya simpatisan. Mereka gak ngerti apa-apa sebenarnya. Mereka ikut-ikutan masyarakat, ikut-ikutan gurunya. Sehingga harusnya mereka itu dirangkul, diajari, bukan dijauhi dan dibenci. Ya. Yang kedua, pelaku bid'ah yang merupakan orang yang alim. Ini dibagi jadi dua. Kalau dia adalah yang menyerukan bid'ahnya, dan bid'ahnya itu sudah menyebar di masyarakat, yang seperti ini harus dibantah. Kata Imam Syafi'i, dibantah secara ilmiah. Ya, secara ilmiah. Gak bisa sembarangan juga membantah. Tapi kalau orang alim yang melakukan bid'ah itu diam-diam saja, gak ngajak orang, dan bid'ahnya gak dikenal oleh orang, biarkan saja. Jangan sampai antum malah nanti membantah tapi kontraproduktif. Justru ikut menyebarkan bid'ah yang dia lakukan. Jadi harus bijak, betul-betul bijak di dalam dakwah. Terutama dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar itu harus betul-betul difikirkan maslahat dan madaratnya. Nah, ayah kita itu yang mana? Gitu kan ya? Satu, dua, atau tiga? Bahkan misalkan ayah kita itu pelaku kesyirikan. Terus apakah kita menempatkan diri seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Maryam? Nabi Ibrahim menasihati ayahnya gimana? Ya abati, inni qad ja'ani ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyyah. Wahai ayah, saya telah datang kepada saya sesuatu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku. Aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani wali. Inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Wahai ayah, jangan sembah setan. Setan itu durhaka kepada Allah. Mau ngomong gitu kepada ayah kita? Antum bukan Ibrahim. Dan ayah antum bukan bapaknya Ibrahim. Kalau bapaknya Nabi Ibrahim AS itu pentolan kesyirikan. Jangan antum bilang, wahai bapak jangan setan. Hah? Nyembah setan. Yang mana? Kaget dia nanti. Abu Bayy Sidawi cerita dulu. Pertamanya ada yang dakwah seperti itu kepada bapaknya. Bapaknya itu pentolan sufi. Didakwai begitu. Dibacakan ucapannya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Dibalas pakai ucapannya Nabi Ibrahim juga. Yang nyembeli Ismail. Ya. Ya bunayya. Bapak ya bunayya. Ara fil manami anni azbahuk. Fandur madha tara. Oh ya anakku, saya mimpi saya menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Kata bapak. Nah, bapaknya ulama juga gitu ya. Jadi ya yang tahu orang tua kita sendiri. Ya, cari cara yang paling tepat. Kita tahu kebiasaan orang tua kita tahu bagaimana cara bicara dengan mereka ya. Nah, seperti itulah kita lakukan. Dan kalau bisa pendekatan-pendekatan kepada orang tua kita itu jangan jangan saya gitu. Tadi kita sudah contohkan. Belajar begini, jangan gitu ya. Dengan bahasa yang sopan. Saya pernah baca buku, nah, itu lebih diterima. Saya pernah baca buku begini. Menurut Bapak gimana? Biar beliau yang memutuskan, ya. Biar beliau yang memutuskan. Ada pendapat yang mengatakan begini, Pak. Itu menarik untuk disimak kayaknya. Coba Bapak baca. Nah, itu kan lebih enak. Ya, suruh baca sendiri. Ya. Itu salah satu untuk membantah orang itu begitu. Kalau dulu Imam Abu Hanifah diajak debat sama orang-orang Khawarij tentang masalah hakim, beliau malah bilang begini kepada yang orang-orang Khawarij, antum mau minta fatwa atau ngajak debat? Kalau orang Khawarij pasti gak mau bilang minta fatwa, karena dia gengsi. Pasti dia bilang apa? Mengajak debat. Padahal sudah masuk jebakannya Imam Abu Hanifah. Pasti bilang ngajak debat. Oke. Kalau kita debat, ya, kemudian kita nanti berselisih, dirinya siapa? Nah, pilih aja, fulan. Nah, ini antum telah melakukan apa yang antum tidak yakini. Orang Khawarij itu, mereka melarang orang berhukum dengan manusia. Ini sekarang jurinya manusia. Bukan hukum tapi hukum manusia. Orang Khawarij mengatakan apa? Hukum hanya milik Allah. Sekarang kita berhukum kepada manusia, itu jurinya itu. Nah, saya debatnya. Nah, kita harus tahu cara-cara berbicara yang baik kepada orang. Ya. Kita bisa memasukkan banyak sekali hal secara halus dan orang itu tidak mengira. Ya, itu yang perlu kita pelajari. Langkah apa yang harus kita lakukan agar orang tua kita taubat dari perbuatan bid'ah? Nah, sama jawabannya. Nah, kita dulu belajar ya, baru orang tua. Seorang anak laki-laki sudah balik, belum menikah dan belum bekerja, tapi dia merawat ibu dan bapaknya di rumah. Dia punya dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan yang semua sudah menikah. Pertanyaan. Satu, apakah kedua saudara laki-lakinya itu selain wajib menafkahi orang tuanya, apakah juga wajib menafkahi saudara laki-lakinya yang merawat orang tuanya tersebut? Naam, jawabannya iya. Ya, iya. Wajib, mereka wajib menafkahi orang tuanya dan saudaranya ini yang merawat orang tuanya. Karena mereka masih termasuk a'ilah. A'ilah itu keluarga yang belum mampu. Ya, meskipun secara umur mereka itu orang sudah balig atau anak ini sudah balig. Ya, tapi ketika belum mampu maka wajib ya dibantu oleh saudaranya. Ya, dan itu lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda binafsika summa biman ta'ulu. Mulailah sedekah itu untuk dirimu sendiri, kemudian orang yang membutuhkan yang ada di bawah. Yakni keluarga siapa saja yang masih membutuhkan. Mana yang lebih utama, merawat orang tua di rumah atau mencari nafkah untuk keluarga? Ini pertanyaan yang tidak bisa kita benturkan. Kalau dua-duanya bisa dilakukan, mau sekarang dagang online dari rumah juga. Bisa? Ya bisa. Orang-orang dagang online itu di mana? Di rumah. Ya, mana yang lebih utama? Ya, dua-duanya lakukan lebih utama. Kata para ulama usul fikih apa? Idza amkana al-jam'u fal-jam'u aula. Kalau kita bisa kompromi, maka kompromi lebih utama. Kemudian misalkan anggaplah tidak bisa dikompromikan. Berapa persentase tidak bisa dikompromikan itu? Kan kita enggak bisa pilih 50-50 gitu. Misalkan ya, orang tua kita kan gak temenin 24 jam. Misalkan pagi kita harus urus dia. Kemudian kita tinggal kerja 1, 2 jam, 3 jam. Bisa? Bisa. Beliau istirahat. Waktunya makan siang kita datang lagi. Kan bisa. Jadi saya rasa tidak bisa tentangkan antara mana yang lebih utama. Merawat orang tua atau bekerja mencari nafkah. Ya, dua-duanya bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membahagiakan ortu jika ortu kaya raya? Habiskan uang. Gimana cara membahagiakan orang tua jika orang tua kita kaya raya? Coba tanya sama beliau. Ya, apa yang antum inginkan dari saya? Anaknya diraja. Iya, antum tanya sama orang tua antum ya. Antum, bapak ibu ini mau saya jadi apa gitu? Masya Allah. Saya juga belum tahu caranya ini ya. Bagian orang tua yang kaya raya. Nah, mungkin bisa tentang ya orang tua antum. Antum, mereka pengen antum jadi apa gitu. Paling-paling nanti meneruskan usaha mereka. Itulah, enggak jauh-jauh dari sini insyaallah. Karena mereka pengen legasi itu enggak pindah kepada orang lain atau habis. Biasanya sih enggak jauh-jauh dari situ. Ya, beberapa santri yang kita kenal yang orang tuanya kaya itu rata-rata begitu. Biasanya mereka khawatir kalau anaknya jadi ustaz gitu. Malahan pengennya ya belajar supaya bisa meneruskan usaha orang tuanya. Tapi ya, enggak apa-apa, yang ustaz juga enggak apa-apa. Apakah boleh kita mensedekahkan harta berupa uang atau yang lainnya untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Boleh. Ya, jawabannya boleh. Ini masalah menghadiahkan pahala. Secara umum menghadiahkan pahala itu boleh. Ya, cuma ada rincian-rincian yang diperdebatkan oleh para ulama. Misalnya menghadiahkan bacaan Al-Fatihah, menghadiahkan pahala tertentu, ya itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau menurut pendapat seperti Syekhul Islam tentunya, beliau berpendapat boleh ya menghadiahkan pahala untuk orang tua, bahkan untuk siapapun boleh. Karena pahala menurut beliau yaitu punya saya hadiahkan kepada siapapun boleh. Termasuk membaca Al-Fatihah yang dihadiahkan untuk orang tua, kata beliau itu termasuk yang boleh. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini saya menyarankan agar kita lebih apa ya, berlapang dada lah ya, lebih luas menerima dan tidak menganggap hal-hal seperti ini sebagai penyebab perpecahan apalagi pertikaian di antara kaum muslimin. Kadang-kadang kita ada yang menganggap hal seperti ini sebagai masalah-masalah yang perlu diruncingkan untuk berdebat dan berselisih. Ya, jadi ada ulama yang bolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Tapi secara umum, kalau masalah sedekah, para ulama membolehkan. Ya, sedekah itu bisa dihadiahkan pahalanya untuk orang tua. Termasuk juga menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua, bahkan yang sudah meninggal itu bisa. Ya, diniatkan, dibadalkan dengan orang lain itu bisa. Di antara tadi pahala yang bisa mengalir kepada orang tua juga masalah apa? Ilmu, doa, yaitu disepakati oleh para ulama itu bisa dihadiahkan untuk orang. Ya, wallahu taala a'lam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan. Iya. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa sebagian ulama membolehkan. Dan kalau saya ditanya dalil, maka saya katakan dalil itu tidak selalu spesifik. Itu tidak selalu spesifik. Karena kalau kita berkata setiap perbuatan dalil yang spesifik, maka ini akan sangat sulit untuk dicari. Dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama adalah dalil-dalil tentang birrul walidain, dalil-dalil tentang sedekah, termasuk diantaranya kata mereka sedekah pahala. Karena memang ada ya pahala-pahala yang dihadiahkan seperti pahala sedekah itu sendiri. Ya, maka mereka mengkiaskan, ya menggeneralisir. Ya. Tapi kalau dalil-dalil secara spesifik memang tidak ada, makanya diperdebatkan. Ya. Makanya kalau seandainya ada dalil yang spesifik, maka akan selesai masalah ini. Enggak akan ada perdebatan di kalangan ulama. Seperti misalkan masalah isbal misalkan. Apakah ada dalil yang betul-betul tegas menyatakan isbal itu haram? Ya. Akan sebagian orang ada yang mengatakan dalil tidak tegas. Makanya sebagian ulama mengatakan makruh. Ya. Kemudian cadar misalkan juga sama, ya. Ulama yang mewajibkan ada yang tidak. Dan semua masalah dalam masalah yang diperselisihkan itu sebabnya sama. Selalu karena tidak ada dalil yang spesifik. Biasanya menggunakan kias, menggunakan dalil-dalil yang umum, kemudian digeneralisir kepada masalah yang lain, dan yang serupa. Ya, namun di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, bebas, antum mau milih yang mana, silahkan, asalkan argumentasinya harus sesuai dengan ulama-ulama yang berpendapat. Maksudnya jangan hanya cari-cari keringanan. Ya, kita harus konsisten kalau punya pendapat, ya kita pegang. Ya, sesuai dengan dalilnya dan argumentasi yang ada. Ya. Saya tidak ingin terlalu masuk dalam masalah-masalah khilafiyah. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Atau cukup? Cukup insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.